saya akan mendaftar haji. Dan saya diberitahu bahwa menunggunya 5 sampai 10 tahun. Kemudian saya disarankan untuk umroh saja dahulu, karena umroh itu tidak menunggu lama. Hanya sebulan sudah berangkat. Ya. Ini tergantung ya pada si penanya. Ya, memang kewajiban kita itu ada dua, ada haji dan apa? Umroh, ada dua. Kalau dia daftar haji, tentunya berangkat haji sekaligus umroh kan begitu. Ya, kalau dia mau umroh, dia umroh saja, nanti daftar lagi untuk haji pasti. Karena di musim haji itu cuma satu, kalau musim umroh itu di semua waktu bisa umroh. Tapi kalau musim haji itu ada musimnya. Ada waktu pelaksanaannya, ada miqat zamaniyah namanya. Jelas ya? Baik, sisa kemampuannya saja. Kalau dia misalnya kemampuannya terbatas, dia hanya mampu haji sekaligus umroh, ya mending dia daftar haji saja. Memang sekarang menunggu lama. Ya, menunggu lama. Dan kalau dia daftar misalnya, dia cuma bayar DV saja supaya keluar nomor kursi. Nah, sisa dia siapkan nanti sekitar 5 tahun ke depan, dia lunasi. Ya, atau 10 tahun. Ya. Sambil itu dia lihat kalau ada kemampuan dimudahkan oleh Allah, maka dia ingin umroh, mendahulukan umroh, gak ada masalah. Tapi daftar hajinya tetap dia daftar, sebab itu kewajiban. Itu yang paling wajibnya.